telah beberapa waktu yang lalu enam pelajaran kita digantikan oleh beliau karena beliau telah enam kembali ke daerah beliau, maka kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua untuk mempelajari permasalahan-permasalahan agama Allah Azza wa Jalla, untuk mengamalkan dan untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Kita lanjutkan perkataan muallif rahimallahu taala. Wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu, sesungguhnya ad-din, agama ini, innama ja'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala. Agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Lam yudha ala uquli rijali wa ara'ihim. Agama ini bukan ditetapkan berdasarkan akal-akal manusia dan bukan pula berdasarkan pendapat-pendapat mereka, akan tetapi agama ini ditetapkan berdasarkan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Dan ilmunya, ilmu tentang permasalahan agama ini, naam, datang dari si Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fala tattabi syai'an bihawaka. Jangan kalian mengikuti sesuatu dengan hawa nafsu kalian. Nah, dalam permasalahan agama ini ya, kita beramal berdasarkan ilmu. Ilmu ya ini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam benak kita, apa yang menjadi keinginan kita, bukan. Nah, ya, akan tapi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itulah yang kita amalkan dalam permasalahan agama ini. Nah, jangan kalian mengikuti sesuatu dengan hawa nafsu kalian. Fatamruku minad-din fatakhruju minal Islam. Sehingga apabila kalian mengikuti hawa nafsu kalian dalam permasalahan agama ini, akibatnya kalian akan tergelincir dari agama ini, yang mana akan menyebabkan kalian, menjadikan kalian keluar dari Islam. Bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, nah, sebabkan dia mengikuti hawa nafsunya di dalam permasalahan agama ini, tidak mengikuti dalil. Fa innahu la hujjata laka. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdahaha li ashabihi. Nah, karena sungguhnya tidak ada hujah bagi kalian tatkala kalian menyelisihi, nah, agama ini menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalian tidak lagi memiliki hujah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan kepada umat ini. Nah, karena Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan permasalahan agama ini semuanya kepada umat ini dan telah menjelaskannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wahumul jama'atu wahumul sawadul a'zam, dan mereka lah al jama'ah dan mereka lah sawadul a'zam. Wasawadul a'zam, kata beliau, adapun as-sawadul a'zam al-haqqu wa ahlu. Yang dimaksud dengan sawadul a'zam yakni kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya. Al-haq dan orang-orang berada di atas al-haq. Al-haq yakni apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faman khalafa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amriddin faqad kafara. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, barang siapa khalafa, yang dia menyelisih ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amriddin fi syai'in min ad-din, siapa yang menyelisih sahabat Nabi, nah, ridwanullah alaihim ajma'in, di dalam permasalahan agama ini, kata beliau, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya tidak setiap orang menyelisihi sahabat Nabi atau setiap orang menyelisihi syariat ini lantas kemudian dia kafir. Dikarenakan penyelisihan terhadap syariat, penyimpangan, baik itu dosa-dosa besar secara umum ataukah kebidahan-kebidahan yang dilakukan oleh seseorang, nah, ada yang sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, ada pula dosa-dosa besar dan kebidahan-kebidahan yang dilakukan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Akan tetapi perlu kita ketahui, setiap penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jal ini sesuatu yang berbahaya dan yang hendaknya dijauhi oleh setiap muslim. Nah, berhati-hati dari menyelisihi, nah, syariat Allah Azza wa Jal, dari menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, penyelisihan terhadap syariat sekecil apapun tetap penyelisihan yang akan berbahaya. Nah, dan bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa man yusyakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang menyelisih rasul, yusyakkir rasul, yakni Rasul alaihi salatu wasallam berada di satu jalan, dia berada di jalan yang lain yang berseberangan dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, Naam. Barang siapa yang yusyafiqi Rasul, menyelisihi jalan Rasul alaihi salatu wasalam, padahal setelah jelas bagi dia petunjuk dan dia lebih memilih mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan kami palingkan dia terhadap apa yang memang dia berpaling kepadanya. Semakin disimpangkan, semakin dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan Rasul alaihi salatu wasalam, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan akan dikembalikan mereka itu ke jahannam. Kami akan mengembalikan kepada neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka merupakan sejelek-jelek tempat kembali, waliyadu billah. Nah, sehingga nah, berhati-hati seorang dari menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wasalam, menyelisihi syariat ini, hati-hati. Nah, penyelisihan terhadap syariat ada yang nah, mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ada pula yang nah, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, wa'lam annan nasa lam yabtaji'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha. Ketahuilah, kata beliau rahimallahu ta'ala, bahwasannya manusia lam yabtaji'u bid'atan qattu, tidaklah seorang itu melakukan suatu amalan kebid'ahan, mengada-adakan suatu amalan kebid'ahan sampai dia itu meninggalkan, melainkan dia itu meninggalkan sunnah yang semisal dengan itu. Satu sunnah dia tinggalkan. Setiap dia melakukan satu kebid'ahan, membuat kebid'ahan, melainkan dia akan meninggalkan sunnah yang semisal itu. Fahdharil muhdatsatil minal umur, berhati-hatilah kalian. Nah, berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dikarenakan setiap segala sesuatu yang muhdatsat, yang diada-adakan di dalam agama ini adalah suatu yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha finnar, dan setiap enam kebid'ahan itu sesat, dan setiap kesesatan dan pelakunya enam di dalam neraka, kata dia. Enam wa dzar sigharal muhdatsati minal umur, dan hendaknya kita berhati-hati, berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan di dalam permasalahan agama ini. Fa inna shaghiral bid'ai yaudu hatta yasiru kabira, karena kebid'ahan yang kecil, kata beliau, itu akan berulang, ya, dilakukan secara berulang dan terus menerus. Nah, yang mana semakin lama akan semakin besar, ya, kebid'ahan yang dilakukan secara terus menerus, secara berulang. Meskipun kebid'ahan kecil, ya, akan menjadi besar. Nah, ya, sebagaimana tidak ada yang namanya dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Suatu yang kecil apabila dilakukan terus menerus, maka akan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadzihil ummati. Kemudian kata beliau, demikian pula setiap kebid'ahan yang diada-adakan di tengah-tengah umat ini, kana awwaluha shaghira. Nah, awalnya itu masih kecil, kata beliau rahimahullahu taala. Ya, kebid'ahan yang diada-adakan di tengah umat ini itu awalnya itu kecil. Yusbihul haqqa, yang mana kebid'ahan tersebut menyerupai al-haq. Ya, sehingga bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, sulit untuk membedakan mana yang merupakan sunnah dan mana yang merupakan bid'ah. Faqtarra bidzalika man dakhala fiha. Ya, dan orang yang melakukan kebid'ahan tersebut, mereka pun tertipu dengannya. Tsumma lam yastati'il khuruja minha. Kemudian mereka pun tidak sanggup keluar dari kebid'ahan tersebut. Sudah terlanjur melakukannya, sudah mendarah daging, sehingga tidak bisa meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan yang dia lakukan. Fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha. Nah, sehingga bid'ah tersebut semakin besar dan diagungkan, diutamakan, dan dianggap sebagai agama, sehingga kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu, mereka beragama dengannya, menganggap kebid'ahan tersebut sebagai agama, dikarenakan telah dilakukan terus-menerus, diserupakan dengan agama ini, sehingga mereka tidak mampu membedakan mana yang bid'ah dan mana yang sunnah. Fa khalafa siratal mustaqim, sehingga menjadikan mereka itu menyelisihi jalan yang lurus. Ya, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, diselisihi. Nah, fa kharaja minal Islam, sehingga mereka keluar dari Islam. Nah, disebabkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Nah, menyebabkan mereka keluar dari Islam. Nah, kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukan, kebid'ahan demi kebid'ahan dilakukan, sehingga dengannya menyebabkan seorang itu semakin jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini peringatan dari beliau rahimahullahu taala kepada kita semua. Hendaknya kita khawatir, kita berhati-hati terhadap penyimpangan dan penyelisihan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khawatir, berhati-hati menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hati-hati. Karena bisa menyebabkan seseorang itu semakin jauh dari Islam dan bahkan keluar dari Islam. Ya, menyebabkan seorang kafir. Nah, dan bukan yang dimaksud tentunya bahwa alam suap setiap orang menyelisih sunnah lantas kafir. Setiap orang menyelisih para sahabat ridwanullah alaihi majma'in lantas difonis sebagai seorang yang kafir. Tidak. Nah, ya, karena tidak setiap penyelisihan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, tidak pula setiap penyelisihan terhadap para sahabat ini lantas menjadikan seorang keluar dari Islam. Ketika nah, ada penjelasan dari para ulama bahwasannya orang yang melakukan demikian dan demikian ini kafir keluar dari Islam. Nah, jangan lantas dipahami bahwasannya mereka itu berpemikiran takfiri, mudah mengkafirkan seorang, tidak. Nah, apalagi ulama ahlu sunnah, apalagi yang mereka tuduhkan kepada ulama-ulama sunnah. Nah, mereka mudah mengkafirkan, tidak. Bahkan dalam perkara nah, yang mereka menyebutkan secara umum pelaku ini dan pelaku itu adalah kafir, tidak lantas mereka mudah mengkafirkan orang per orang atau person-person nah, yang melakukannya sebagai orang kafir. Menghukumi suatu permasalahan secara umum ini beda dengan ketika mentakyin suatu permasalahan, menentukan suatu permasalahan. Sebagaimana contoh, nah, para ulama di antara mereka berpendapat bahwasannya setiap orang yang mereka meninggalkan sholat lima waktu, nah, maka dia kafir. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia kafir. Didukung dengan dalil-dalil tentunya. Nah, nah, diantaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku shalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara seseorang dan antara kekufuran dan kesyirikan adalah dia meninggalkan sholat. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tauban, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salatu. Antara seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara kekufuran dan keimanan itu adalah salat. 6. Fa idza tarakaha faqad asyrak. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah syirik dan telah kafir. 6. Dan di dalam hadis Buraidah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 6. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainakum shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kami dan antara kalian adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama, nah, rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat bahwasannya orang yang meninggalkan sholat ini kafir. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ini hukum secara umum. Nah, menghukumi secara umum orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Akan tetapi di dalam nah, prakteknya ketika kita melihat ada orang yang meninggalkan sholat, apakah diperbolehkan bagi kita mengatakan dia kafir? Nah, karena dia meninggalkan sholat, jelas dia tidak sholat. Nah, apakah diperbolehkan yang demikian? Tentu tidak. Nah, dikarenakan permasalahan mengkafirkan seorang itu harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang pencegah-pencegahnya. Ya, sehingga kita hanya bisa menghukumi secara umum sebagaimana yang datang dengan dalil. Datang dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Adapun terkait mentakyin seseorang yang meninggalkan sholat, maka yang demikian tidak dibenarkan bagi kita untuk mentakyin. Ketika kita melihat seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, dinasihati, diingatkan ya, untuk dia jangan meninggalkan sholat, dikarenakan dikhawatirkan ketika dia meninggalkan sholat dia termasuk di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan ketika kita mendengar hadis ini kemudian pulang, ada keluarga kita, saudara kita, teman atau tetangga kita, nah kita lihat tidak sholat, lantas dengan mudahnya kita mengatakan dia kafir, dia tidak. Nah, ya, permasalahannya tidak segampang itu ketika kita mengkafirkan seseorang. Yang wajib bagi kita adalah mengingatkan mereka dengan dalil-dalil yang ada, yang kita ketahui, hendaknya berhati-hati, ya. Jangan meninggalkan sholat, ya, karena telah datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Nah, sebagai seorang Muslim, tentunya kita, berpegang terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hendaknya kita sebagai seorang Muslim berhati-hati di dalam permasalahan agama ini, dalam menyelisihi, ya, jangan sampai kita menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hati-hati. Jangan sampai perkara yang kecil, yang kita anggap kecil, kita lakukan terus-menerus sehingga menjadikan kita semakin jauh dari agama Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala memperingatkan kita. Dia mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi ayunikum minasar kunna na'uduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian sungguh telah mengamalkan suatu amalan yang kalian anggap kecil ringan, ya, penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jal, yang kalian anggap itu kecil, kalian anggap itu ringan, padahal kata beliau, kunna na'uduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dahulu kami menganggap amalan tersebut pada zaman Rasulullah SAW termasuk perkara yang membinasakan. Sehingga jangan kita menganggap ini amalan kecil, yang penyelisihan ini terhadap syariat ini ringan, tidak apa-apa. Terus kita mengamalkan sehingga kita semakin jauh dari agama Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Wallahu ta'ala alam suhab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, kalau ada benarnya datangnya dari Allah Azza wa Jal, kalau ada salahnya maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Kita kembali kepada al-haq, terujuk terhadap apa yang kita keliru dalam permasalahan agama ini. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.